Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musholla al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kisah panjang yang ada dalam hadisul ifki, dengan mengacu pada penjelasan dari kitab Al-Bahru Al-Muhit Al-Sajjad Syarah Sahih Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj. Terakhir kita baca, wala sami'tu minhu kalimatan, kata Ibunda Aisyah, aku tidaklah mendengar dari Sofwan Ibn Mu'attal kalimatan satu kalimat selain ucapan istirja, yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahawa hatta anakha rahilatahu, maka kemudian Sufyan kemudian bergerak, hatta anakha bergerak turun hawa, hatta anakha sehingga dia menderumkan rahilatahu untanya. Fa wati'a, kemudian beliau menginjak ala yadiha, kaki depan unta tersebut. Fakumtu ilaiha, lantas aku berdiri menuju dan mendekati unta itu. Farqibtuha, lantas aku menungganginya. Fangtalaqa, maka Sofwan bergerak, yakudu menuntun, bi arahilata, menuntun unta yang membawaku. Hatta atainal jaisha, sampai kami bisa mendatangi al jaisha, pasukan induk, mughirin. Mughirin makna asalnya adalah, maknanya adalah nazilin. Ini fi waqtil warrah wa yashiddatul hari, yang mereka singgah di waktu warrah. Mughirin dari kata-kata warrah, warrah artinya sangat terik, yaitu tatkala matahari ada di tengah-tengah langit. Maka Ibunda Aisyah bisa menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah matahari pas di tengah-tengah langit, setelah siang hari. Nah, tadi maka Sofwan itu menginjakkan kakinya pada kaki depan unta tersebut. Tujuannya supaya lebih mudah bagi Ibunda Aisyah untuk menaiki unta tersebut, dan beliau Sofwan tidak perlu menyentuhnya ketika Ibunda Aisyah menunggangi unta itu. Fi nahri adh-dhahirah. Nahri adh-dhahirah ini adalah takkid, menguatkan kata-kata mughirin, karena mughirin itu sudah maknanya di tengah-tengah siang, ketika matahari ada di tengah-tengah. Ya, maka fi nahri adh-dhahirah itu takkid untuk kalimat atau kata-kata mughirin. Fa inna nahra adh-dhahirah artinya awwaluha. Dhahirah artinya duhur atau siang, siang yang panas. Nahri awal, makna nahri adalah awalnya. Dan dhahirah definisinya adalah waktu syiddatil hari, waktu sangat teriknya matahari. Dan nahru kulli syai itu artinya awalnya. seakan-akan matahari tatkala telah sampai di puncaknya dalam proses untuk naik, itu ada di tengah-tengah langit, ka'annaha wasalat ilan nahri, seakan-akan dia sudah sampai leher. Yang nahr itu definisi asalnya adalah a'la sadri, bagian atas dada. Nah, maka nahri zahira artinya di awal tariknya siang, wahum nuzulun, dalam keadaan mereka singgah, ya, artinya beristirahat. Qalat Ibunda Aisyah mengatakan, fahalaka man halaka, maka binasalah orang yang binasa gara-gara diriku. Itulah maksudnya orang yang menyibukkan diri dengan berita dusta tentang diriku. Maka di sini Ibunda Aisyah tidak menyebutkan secara vulgar tentang siapa yang memberitakan jelek tentang beliau dan apa yang dia katakan. Dan makna dari kalimat beliau, perkataan beliau halaka man halaka, mengisyaratkan orang-orang yang membicarakan berita bohong tentang Ibunda Aisyah. Sedangkan tentang nama mereka siapakah pelakunya, maka itu masyhur dalam sejumlah riwayat yang sahih. Pelakunya adalah ya, Abdullah ibn Ubay, pemimpin orang-orang munafik. Kemudian ada sejumlah orang-orang yang beriman yang ikut-ikutan menyebarkannya, yaitu Mistah ibn Uthathah, yang ini masih kerabatnya Abu Bakar. Kemudian Hasan ibn Sabit, penyair Nabi. Kemudian Hamnah binti Jahshin. Nah, kemudian fahalaka man halaka wa kana alladhi tawalla kibra al-ifki, dan gembong orang yang menebarkan berita dusta. Allah ditawalla kibra ifki, terjemah bebasnya, gembong al-ifki, berita bohong tersebut, adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Perlu diketahui bahasanya, Salul itu adalah ibunya Abdullah dan suaminya Ubay. Maka Abdullah ini, ibn Ubay ibn Salul. Oleh karena itu, setelah antara Ubay dan Salul itu harus, alifnya harus dimunculkan. Alifnya harus dimunculkan. Kalau alifnya tidak dimunculkan, maka Salul jadinya kakek, kakeknya Abdullah. Karena kaidah dalam penulisan nama ibn itu jika terletak di antara dua nama, maka alifnya hilang. Ini Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ketika ibn itu terletak di antara dua nama, dua alam, maka alifnya hilang. Kecuali jika kondisinya sebagaimana di sini, maka alifnya tetap dimunculkan untuk mengisyaratkan bahasanya ibnu Salul itu merujuk ke masih kembali ke Abdullah. Jadi Salul itu nama perempuan, nama ibunya Abdullah. Ini bukan nama laki-laki kakeknya Abdullah. Wakana alladhi tawala kibrahu, Ya, kibrahu artinya kibra al-ifki. Kibra syai artinya mu'dham. Yang paling besar. Yang ngurusi. Yang paling besarnya. Ya, sebagaimana di sini. Faqauluha ibnu salul bi raf'i. Dengan dibaca rafa na'tan li Abdullah. Na'tan li Abdillah. Karena dia na'at untuk Abdullah. La li Ubay. Ini bukan. Ini na'at untuk Ubay. Oleh karena itu Ubaynya ditanwin. Abdullah ibnu Ubayyin. Watas butuh hamzatul wasal. Dan hamzah wasal yang bentuknya alif itu tetap ditulis untuk Ibn Khattan. Dalam tulisan tetap ditulis. Li'ana syarta hadfiha ayaqa'a ibnun baina alamain. Karena syarat dibuangnya alif dari kata-kata Ibn adalah manakala Ibn itu terletak di antara dua nama. Wa yakunu thani aban lil awal. Dengan posisi nama yang kedua adalah bapaknya yang pertama. Fi hadil halah, dan dalam kondisi ini dibuang dari nama yang pertama tanwinnya. Lantas dibuang dari Ibn Hamzahnya dalam penulisan. Walhasil kesimpulannya, anak Ubayyan walidu Abdullah. Kesimpulannya, Ubay itu bapaknya Abdullah. Wasalul bifatisin ummuhu. Dia adalah ibunya Abdullah, khairu munsarib. Dia isimnya khairu munsarib. Lil alamiyah wa ta'nith. Kalau Urwah mengatakan, ukhbir tu aku mendapatkan berita, anau kana yusha'u. Bahasanya, disebarluaskan berita tersebut, wa yutahaddas dan dibicarakanlah berita itu, ingdahu di dekatnya. Fayukiruhu lantas dia mendiamkannya. Waistami'uhu dan menyimaknya. Waistawshihi dan memperindahnya. Atau yastawshihi maknanya yastakhijuhu bilbahthi anhu. Ya, mendapatkannya dengan mengkorek-koreknya. Wataftish dan membongkar-mongkar. Waqala Urwah aydan, Urwah juga mengatakan walam yusamma dan tidaklah disebutkan min ahlil ifki dari termasuk orang yang menyebarkan berita bohong tentang Aisyah, aidan juga selain Abdullah ibn Ubayyin, kecuali Hasan bin Sabit dan Mistah bin Uthatha serta Hamnah bin Dijahsyin, fi nasin akharin la ilma li bihim ghairu annahum usbah. Dan ada orang-orang lain yang aku tidak tahu tentang siapa saja mereka, yang jelas mereka itu jumlahnya Allah sebut dengan sebutan usbah. Dan usbah dalam bahasa Arab min thalathatin ila asyarah. Orang dalam jumlah 3 sampai maksimal 10. Maka kalau kata Urwah, dan masih ada sejumlah orang yang lain. Kemudian, wa inna kibra dzalika, dan yang paling besar dalam masalah itu perannya disebutkan adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kata Urwah, kanat Aisyah itu adalah Aisyah takrahu, benci, tidak suka kalau di dekatnya ada orang yang ayusabba hasanun. Kalau di dekat atau di majelisnya Ibnu Aisyah ada orang yang mencaci maki Hasan ibn Thabit. Watakul Aisyah mengatakan, innahu alladhi qala, bahasanya Hasan ibn Thabit adalah seorang yang mengatakan, fa inna abi wa walidahu wa irdi, maksudnya ayahku dan bapak dari ayahku serta kehormatanku, li irdi Muhammadin, untuk kehormatan dan nama baik Muhammad, minku wiqa'u, adalah tameng dan penjaga. Aisyah mengatakan, kami tiba di Madinah, lantas aku jatuh sakit ketika aku tiba di Madinah dan sakitnya selama 1 bulan. Wanasu yufiduna fi qawli ashabil ifki, dan orang banyak membicarakan perkataan yang ashabul ifki, penebar berita bohong, yang aku tidaklah mengetahui karena sakit, aku tidaklah tahu sedikit pun dari pembicaraan tersebut. Maka wanasu yufiduna, yufiduna diambil kata-kata ifadah. Ifadah di sini maknanya adalah at-takthir wa tausi'ah, dalam memperbanyak dan memperlebar, ya, memperbanyak pembicaraan. Ya, maka selama sakit itu aku tidak mengetahui sedikit pun berita tersebut. Nah, barulah kemudian ada yang aneh. Kata Ibunda Aisyah, wawa yuribuni, dan yang membuat aku merasa aneh fi wajai, dalam sakitku itu, anila a'rifu, aku tidaklah mengetahui dan merasakan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa, kelembutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa aku lihat ketika aku sakit. Maka tidak ada yang aneh, semuanya biasa-biasa saja, kecuali satu hal. Ya, biasanya Nabi lebih care, lebih perhatian ketika Ibunda Aisyah sakit, kali itu Nabi dingin-dingin saja. Gimana bentuk kurang lembutnya Nabi, yang ini bikin Ibunda Aisyah tanda tanya? Inna miyadkhul alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya masuk ke kamarku, fa yusallim, lantas mengucapkan salam, summa yaqul, kemudian cuma tanya kabar, kaifatikum. Bagaimanakah kondisimu? Summa yansarifu, kemudian beliau pergi. Ya, maka tidak ada kemudian duduk dulu, kemudian Boleh jadi nyentuh bagian yang sakit atau kemudian pegang-pegang, tidak ada. Cuma masuk, tanya, terus keluar. Fadzalika yuribuni, itu yang membuat aku curiga. Atau yang membuat aku merasa aneh. Wala ashur bisyari, namun aku tidak mengetahui tentang kejelekan. Kaifatikum. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, adalah Nabi jika masuk cuma berkata kepada ibuku yang merawat sakitku, bagaimanakah kondisimu? Ya, maka Ibunda Aisyah menjadikan sikap ini sebagai alasan atau kemudian jadi dalil bahasanya Nabi terasa dari Nabi ba'dul jafa'id, satu sikap yang kurang nyaman. Akan tapi karena beliau tidak mengetahui sebabnya, maka beliau tidak bertanya lebih lanjut. Hatta ta'rifu, sampai akhirnya beliau mengetahui apa yang terjadi. Maka itulah yang yuribuni, yang membuat aku curiga, namun aku tidak merasakan bisyar kejelekan, yaitu berita bohong yang dibuat oleh orang-orang, oleh para pembuat berita bohong yang tersebar di masyarakat dan mereka bicarakan. Hatta kharajtu, sampai aku keluar dari rumah, ba'dama, setelah nakihtu. Naqih itu adalah walladzi afaqa minal marad, orang yang baru saja sembuh dari sakit. Wa huwa qaribu ahdin bihi, dia baru saja sembuhnya. Artinya kesehatannya belumlah betul-betul pulih. Maka ketika itu setelah aku baru selesai sakit, baru saja sembuh, namun belum begitu pulih, kharajat ma'i ummu Mistah. Maka keluar bersamaku ibunya Mistah. Atau kharajtu ma'a ummi Mistah. Kibalal manasik. Mau pergi ke arah manasi' bikasil qaf kibala ijihata manasi' manasi' adalah mawadi' kharijil Madinah, beberapa tempat di luar kota Madinah. Dan manasi' ini adalah kanu yatabarrazuna fiha, adalah tempat yang banyak penduduk Madinah memilihnya untuk buang air besar. Ini itu tempat pilihan banyak orang Madinah di zaman itu untuk BAB. Dan kata Ibnu Sikit, manasik dalam bahasa Arab mana asalnya majalis. Namun yang dimaksudkan adalah satu tempat tertentu di luar kota Madinah di zaman Nabi, yang itu biasa dipakai oleh orang-orang Madinah untuk BAB. Sebagaimana di sini lanjutannya, bahkan adalah manasik mutabarrazana, adalah tempat kami buang air besar. Tempat kami bira. Wa kunna la nakhruju, dan kami tidaklah keluar ila lailan ila lailin. Dan kami tidaklah keluar kecuali dari malam ke malam. Dan bira di tempat manasik tersebut, kata Ibunda Aisyah, qabla an natakhidal kunufa, sebelum kami punya jamban, punya toilet, yang qariban min buyutina, yang posisinya dekat dengan rumah kami. Maka dulunya para sahabat, ya bahasa kita, beraknya di kebun, dan ada satu kebun, ya, langganan, ya, namanya manasik. Wala narju ila lailan ila lailin, takni artinya, dan bahasanya mereka para istri Nabi tidaklah keluar rumah liqada'i hajatihina, ya, untuk buang hajat naharan di siang hari. Wawa fil laili thumma yamtatu dhalika ila lailil mustaqbilah. Maka itu di malam hari, kemudian di malam selanjutnya. Wadhalika, dan hal tersebut, yaitu kami keluar ke manasik, itu sebelum kami memiliki kunuf, jamak dari kanif. Kanif, makna asalnya dalam bahasa Arab, asatir mutlaqan, tempat penutup. Ya, maka jamban itu disebut dengan sebutan kanif, li'annahum yastatiruna bihi, karena mereka menutup diri dari pandangan orang dengan memasukinya. Qariban min buyutina, di dekat rumah-rumah kami. Qalat Imda Aisyah mengatakan, wa amruna amrul arabil awal fil bariyati kibalal ghaiti. Dan kondisi kami adalah kondisi orang Arab terdahulu yang buang hajat beraknya fil bariyah, di padang pasir, kibalal ghaiti. Ya, untuk buang air. Wa kunna nata'adza bil kunufi, dan kami merasa tidak nyaman dengan adanya jamban jika kami miliki inda buyutina, di dekat rumah-rumah kami. Yang dalam riwayatnya Ibnu Ishaq dikatakan al kunuf allati yattakhidhuha al aajim, jamban yang itu dimiliki oleh orang-orang ajam. Jadi pada asalnya orang Arab tidak kenal jamban, kakus atau semacam itu. Ini budaya jamban itu dari non-Arab. Nah, maka kenapa? Maka orang Arab dulu, ya, maka orang Arab dulu, ya, buang hajat ke kalbariyah, ke padang pasir, kibal al ghaid, ke arah tempat buang hajat. Kenapa? Karena kenapa tidak punya jamban? Ya, pilih seperti itu karena kami orang Arab nata'adza bil kunufi, merasa tidak nyaman bil kunufi, dengan jamban. Ai bi raihatiha, dengan baunya. Kalau ada di dekat rumah, ye, maka tidak nyaman dengan baunya. Nah, kemudian fantalaqtu, maka pergilah aku membuang hajat, aku dan Ummu Mistah. Wahia dan Ummu Mistah adalah anak perempuan dari Abu Ruham. Abu Ruham ini anaknya Al-Muttalib. Ini anaknya Al-Muttalib dan Al-Muttalib adalah salah satu dari anak laki-laki dari Abdumanaf. Wa ummuha, sedangkan ibunya Ummu Mistah adalah bintu Sakhar ibn Amir. Dan yang dia adalah khalatu, maka ibunya ini adalah khalatu bibi dari jalur ibu, ya, bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Wa ibnu Hadan, anaknya Ummu Mistah adalah Mistah ibn Uthathah ibn Abbad ibn Al-Muttalib. Dan perlu diketahui bahasanya nasabnya Al-Imam Musyafi'i itu nanti ujungnya ke Al-Muttalib ibn Abdimanab. Itu nanti ujungnya ke Al-Muttalib ibn Abdimanab. Maka Abdimanab itu punya anak Hashim. Nanti dari situ Nabi kita. Kemudian Hashim itu punya kembaran Abdusyams. Ini dari Abdusyam itu ada Utsman, ada Utsman ibn Affan, Bani Umayyah secara umum. Mereka keturunan Abdusyams ibn Abdumanaf. Kemudian anak laki-laki Abdumanaf yang lain adalah Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib ya. Namun Al-Muttalib. Dari Al-Muttalib ini nanti ada Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Nanti nasabnya sampai Al-Muttalib. Maka beliau adalah Al-Alim Al-Muttalibi. Ulama dari kabilah atau dari jalur Al-Muttalib. Maka Imam Syafi'i ketemu dengan nasabnya dengan Nabi di Abdumanaf. Di Abdumanaf. Maka ada Imam Syafi'i, ada Uthman, ada Nabi. Semuanya ketemu di Abdumanaf. Nah, Ummu Mistah ini juga. Ummu Mistah ini. Juga nasabnya sampai ke Al-Muttalib. Jadi kitab Al-Isabah disampaikan ya, Ummu Mistah Al-Qurashiyah Taimiyah Bani Taim wa yuqalu Al-Muttalibiyah, anak perempuannya Abu Raham. Abu Raham ini nama aslinya Anis. Nama aslinya adalah Anis. Anis dalam bahasa Arab itu nama laki-laki. Abu Ruhmin Anis ibn Abdul Muttalib. Kalau di sini, kalau di Al-Isabah, ibn Abdul Muttalib ibn Abdimanaf. Nah, tentang siapakah Ummu Mistah ini namanya? Ada yang mengatakan namanya Ra'itah binti Sakhar. Ada juga yang mengatakan namanya Salma. Dan dia terkenal dengan, beliau ini terkenal dengan kunyahnya. Ya, Ibnu Sa'ad mengatakan aslamat Ummu Mistah. Ya, Ummu Mistah masuk Islam dan bagus keislamannya. Wa kana min asyaddin nasi ala Mistah. Dan Ummu Mistah ini termasuk orang yang paling keras komentarnya terhadap Mistah anaknya sendiri. Hina takallama ma'a ahlil ifki. Ketika dia ikut-ikutan, dia berbicara tentang kehormatan Ibunda Aisyah. Wa ummaha dari kemudian di ummuha ibnatun ya, dan ibunya ya tadi bapaknya Abu Rahm itu nama Abu Rahm namanya Anis. Wa ummuha ibunya dari Ummu Mistah yang namanya adalah Salma. Ummu Mistah Salma ini adalah ibnatu Sakhar ibn Amir Ibn Ka'ab, Ibn Sa'ad, Ibn Taim. Maka dia Taimiyah. Dari Bani Taim. Min Rahti Abi Bakrin. Termasuk keluarganya Abu Bakar. Khalatu. Ya, maka dia statusnya adalah. Ya, ibunya Mistah itu adalah. Khalah bibinya Abu Bakar. Kalau itu statusnya ibunya Mistah itu bibinya Abu Bakar, berarti Mistah itu sepupu Abu Bakar. Wa ibnuha dan anak laki-lakinya adalah Mistah ibn Uthatha, ibn Abad, ibn Muttalib. Maka Mistah ini adalah Al-Muttalib. Ini. Min abihi wa ummihi. Dari jalur bapaknya itu sampainya ke Al-Muttalib. Dari jalur ibunya juga ujungnya ke Al-Muttalib. Mistah itu nama makna asalnya. Mistah itu artinya udun min a'wadil khoba. Adalah salah satu kayu tenda. Kayu tenda. Mistah itu artinya kayu tenda. Udun min a'wadil khaba. Kayu kemah. Kayu yang dipakai untuk keperluan pemasangan tenda atau kemah. Wawala qabun. Dan Mistah ini gelar. Nama aslinya Auf. Nama aslinya adalah Aufun. Dan adalah Mistah serta ibunya Ummu Mistah minal muhajirin al-awwalin di antara orang yang berhijrah pertama kali berhijrah. Wa kana abuhu dan bapaknya Mistah ini telah meninggal dunia maka dia yatim meninggal dunia wa huwa saghir ketika Mistah ini masih kecil. Fa kafalahu Abu Bakrin akhirnya nafkahnya nah, ini ditanggung oleh Abu Bakar. Liqorobati Ummu Mistah minhu. Karena Ummu Mistah masih kerabatnya Abu Bakar. Karena masih sepupunya Abu Bakar. Berarti Mistah ini keponakannya. Anaknya sepupu. Dan Mistah ini wafat tahun 34 Hijriah. Setelah mengikuti perang Siffin. Dan dia saat perang Siffin berada di barisannya Ali radallahu anhu. Ya, kembali ke matan. Kemudian fa aqbaltu maka datanglah aku dan Ummu Mistah kibala baiti ke arah rumahku ketika kami telah selesai dari urusan kami. Maka terplesetlah Ummu Mistah fi mirtiha karena kainnya. Keserimpet kata orang Jawa. Kepleset karena pakaian. Terpleset namun karena pakaian itu kalau di Jawa namanya keserimpet. Ya. Bahasa Indonesianya tidak ada ya. Jatuh karena pakaiannya sendiri. Maka Umumista ini athara terpleset fi mirtiha karena pakaiannya. Pada saat kepleset itu yang terucap ta'isa mista, celaka mista. Maka Aisyah mengatakan pada umumista, jelek sekali apa yang kau katakan. Apakah engkau mencaci seorang yang mengikuti perang Badar? Mirtin, mirton itu kisahun min sufin. Yes, kain dari wal. Ibnu Fars mengatakan dia adalah satu kain yaktaziru biha yang dipakai untuk izar, untuk menutup bagian bawah badan. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi karena kainnya, dalam riwayat yang lain, umumista ini menginjak tulang atau duri. Maka umumista ketika terpleset itu mengatakan ta'isa mista'ah. Ya, makna ta'isa, ada yang menjelaskan maknanya athara, terpleset, ada yang mengatakan halaka binasa, ada yang mengatakan lazimahu syaru, senantiasa dalam kejelekan. Dan ada yang mengatakan sakota biwajihi khasatan, jatuh nyungsep pakai wajahnya. Maka aku katakan, apakah engkau mencela, betapa jelek apa yang kau katakan, engkau mencela seorang yang mengikuti perang Badar. Tentang kejadian ini, dimungkinkan bahasanya perkataan umumista ini memang sengaja karena dia ingin menyampaikan, memberitahu Aisyah tentang omongan orang tentang dirinya yang dia dalam keadaan tidak tahu. Namun riwayat Tamil dimungkinkan bahasanya itu kebetulan. Ya, memang kebetulan Allah luncurkan kalimat tersebut pada lisannya supaya Aisyah bangun dari kesadarannya tentang apa yang diomongkan orang mengenai dirinya. Kemudian umumista mengatakan ai hantah. Ai di sini harfun nida lil ba'id. Ai di sini artinya hey. Dan di sini, dan terkadang ai itu digunakan untuk manggil yang dekat. Ketika orang yang dekat itu diposisikan jauh. Maka di sini, umumistah menisbatkan Aisyah kepada kelalaian tentang apa yang dibicarakan orang tentang dirinya. Karena Aisyah menegur umumistah yang mencela mistah. Oleh karena itu, maka umumistah menyeru Aisyah sebagaimana seruan dan memanggil orang yang posisinya jauh. Hantah bifatilha, hanya fatkah, nunnya sukun. Wa akhiru ha'un sakinah. Dan kata yang terakhir itu hak yang disukun. Hantah waqtadumu. Namun boleh juga di dhamma. Hanta ya ai hantahu. Maka boleh dua cara baca. Nah, hanta maknanya ai hadihi. Hei wanita, hei orang ini. Wakila ada yang mengatakan hanta maknanya imro'atun, perempuan. Hei perempuan. Ya, maka ada yang mengatakan ya hadihi, bisa ada yang mengatakan ya imra'atun. Ya, ka'annaha, seakan-akan Ibunda Aisyah dinisbatkan kepada sedikitnya pengetahuan tentang tipu daya dan kejelekan orang. Ya, maka bisa artinya hei hadi, wahai kamu ini, hei kamu ini, awalam tasma'i maqal, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Mistah? Qalat, Aisyah mengatakan, kultu, aku katakan, maqala, apa yang dikatakan Mistah? Fa'akhbaratni, maka umum Mistah menceritakan padaku ucapan ahli ifki. Ya, ingat tadi Aisyah baru saja sembuh. Belum sempurna sembuhnya. Kata Aisyah, gara-gara mendengar berita itu, fasdattu maradan ala maradi. Maka yang terjadi, aku malah tambah sakit. Ya, baru mau sembuh, malah tambah sakit. Ini sakit psikologis tentunya. Falamma raja'tu ila baiti, tatkala aku telah kembali ke rumahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan mengucapkan salam. Kemudian mengatakan kaifatikum? Bagaimanakah kondisimu? Aku katakan pada Nabi, minta izin, wahai Nabi, apakah engkau izinkan aku an ati abawayya untuk mendatangi bapak dan ibuku? Aisyah mengatakan, wa uritu, dan aku ingin an astayqan al-khabara, memastikan berita, min kibalihima, melalui bapak dan ibuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkanku. Fakultu li ummi, maka aku bertanya kepada ibuku, ya ummatah, wahai ibuku, mada yatahaddatsu an-nasu? Wahai ibuku, maka apa yang diomongkan oleh banyak orang? Ibuku mengatakan, ya bunayyah, wahai anak perempuanku, hawini alaiki, santai saja. Tenang saja, anggap itu remeh. Fa wallahi laqallama, demi Allah, sangatlah jarang kanat imra'atun. Ada seorang perempuan pun, jarang-jarang ada seorang satu perempuan pun wadi'atan yang dia cantik, ingda, dan dia adalah istri seorang laki-laki yang mencintainya, lahad dara'ir, kemudian dia banyak memiliki madu, illa aktharna alaiha, kecuali banyak gangguan untuk perempuan ini. Dan kata Ibunda Aisyah, subhanallah, apakah memang betul-betul banyak orang telah mengabulkan hal ini? Qalat, maka aku menangis semalaman. Fabakaitu tilka lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dama'un. Sehingga tidak pernah berhenti bagiku dama'un, air mata. Semalaman keluar air mata terus menerus. Enggak bisa dibayangkan ya. Kayaknya orang nangis semalaman enggak bisa kayaknya. Namun ini beliau keluar air mata semalaman. Wala aqtahilu binnaumin, dan aku tidak bercelak dengan tidur. Maksudnya sama sekali tidak tidur. Tidak terpejam. Suma asbahtu abagi, paginya masih lanjut nangis lagi. Qalat, dan Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid. Hina istalbatha al-wahyu. Ketika wahyu itu lama tidak datang, Nabi bertanya kepada keduanya, minta saran keduanya tentang menceraikan istrinya. Qalat, fa'ama Usama, adapun Usama bin Zaid, fa'asara, maka beliau ngasih saran pada Rasulullah, billadhi ya'lamu, dengan apa yang dia ketahui, yaitu bersihnya istri beliau dari berita itu. Wabilladhi, dan dia sampaikan pada Nabi, apa yang dia ketahui, lahum, untuk mereka, finapsihi, dalam diri beliau. Faqala Usama, Usama mengatakan ahlaka wala na'lamu ila khairan. Ahlaka ahlaka maknanya ilzam ahlaka, pertahankan istrimu yaitu Aisyah. La na'lamu illa khairan, kami tidaklah mengetahui kecuali baik-baik saja. Adapun Ali, maka Ali mengatakan, wahai Rasulullah, Allah tidaklah menyempitkanmu, wanita selain dia banyak. Wasal al-jariyata, tanyakan kepada jariyah. Jariyah, maksud jariyah yang dimaksudkan di sini adalah Barirah, bekas budaknya Aisyah. Tasdukka, dia akan jujur kepadamu. Ini dalam riwayat yang lain, dia kirimkan orang untuk menemui Barirah, pembantunya Aisyah, tanyain dia. Maka boleh jadi, ini Barirah telah mengetahui ala syai'in satu tentang perkaranya. Ini. Maka Nabi Rasulullah kemudian memanggil Barirah dan bertanya, wahai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan? Barirah mengatakan pada Nabi, walladhi ba'asaka bilhaq, ma ra'aitu 'alaiha amran qatut aghmiduhu ghaira annahu jariyatun hadisus sinni. Demi Allah zat yang mengutusmu dengan bahwa kebenaran, aku tidaklah melihat padanya satu perkara qatun satipun. Ya aghmisuhu, ai ahtakiruhu wa ihtakara wa abahu, yang aku mencelanya, ai aibuhu, aku cela. Tidak ada yang bermasalah dari Aisyah kecuali dia adalah jariyatun, ini gadis muda hadisus sini. Tidak ada yang bermasalah dari Aisyah kecuali satu saja, dia masih belia. Hadisus ini usianya masih belia. Tanamu an ajinin, sedang bikin adonan malah tidur. Sedang bikin adonan roti, itu malah tanam malah tidur. Akhirnya fatatik dajin tak kuluhu. Maka datanglah kambing. Akhirnya datanglah kambing tak kuluhu, lantas makan adonan roti tadi. Karena ditinggal tidur sama yang buat. Nah itu saja yang bermasalah dari Aisyah. Karena masih belia, tidak lain, tidak ada yang masalah. Cuma masalahnya cuma itu saja. Masih ceroboh pas masak. Secara masak malah tinggal yang lainnya, akhirnya ketiduran. Makannya, kemudian makanannya malah dimakan binatang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.